wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Sampai mana? Terakhir Ibn. Terakhir Ibn. Sekarang berarti ayun. As-sadis qalal qalal mu'allif rahimah ta'ala Habibullah ta'ala. As-sadis yang ke-6 ayun. Itashdid al-ya, ya-nya di tashdid. Nahu ayya qaumin tasum asum ma'at. Apapun harinya kamu berpuasa, aku berpuasa bersama. Kalau Allah Ta'ala ayyama tad'u falaul asma'ul husna. Fa ayyu fil misalil awal ismu syarat jazim tajzimu fi'lain. Ayyu pada contoh yang pertama ini isim syarat yang menjazmkan dua fi'il. Wawa mudaf dan dia mudaf ayya yaumin mudaf ilaih. Watasum fi'lu syartin majzumun, tasum fi'il syarat yang dijazm di ayy karena adanya ayy. Wa'ala mudazmi as-sukun, tanda jazmnya dengan di sukun. Wa asum jawab syarat wa jaza'u. Asum jawab syarat dan balasan. Manjazumun dijazam karena adanya ay. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazamnya dengan disukun. Wa ayya fil ayah al-karimah ismun syarat jazim tajzimu fi'lain. Pada ayat ayah ini juga isim syarat penjazam dan menjazamkan dua fi'il. Ma za'idah min haitu al-i'rab. Dan ayah ma, ma disitu ma az-za'idah. Wa yuqalu laha fil Qur'an silatun wa tawqidun. Dan dikatakan untuk ma di sini, kalau dia di dalam Al-Qur'an, kita tidak menyebutkan za'idah, bukan tambahan, karena dalam Al-Qur'an tidak ada huruf tambahan. Tidak boleh kita ngurang-ngurangi huruf dan tidak boleh menambahi huruf. Jadi kalau untuk dalam Al-Quran kita sebutkan silah wa taukin, ta'aduban dalam mereka beradab dengan Al-Quran ya. Jadi mungkin kalau pada kalimat lain bukan dalam Al-Quran, ayam ma, ayam ma, nah, itu manyam ma za'idah. Tapi karena dalam Al-Quran kita nyebutkan bukan za'idah tapi silatun atau qidun. Sila ini penyambung, taukid penguat, tegas. Wa tadu fi'lu syart, tadu ini fi'il syarat majzumun bi ayya, dijazm karena ada ayya. Wa alamatu jazmi an-nun, tanda jazmnya dengan adanya nun. Niapa anis sukun, pengganti dari sukun. Ya'nau minal af'al khamsah, karena dia bagian dari fi'il-fi'il yang 5. Maksudnya alamatu jazmi harfun nun ya. Di sini harfunnya enggak ada. Wa jumlah falahu asma'ul husna fi mahali jazmin jawab syarat wa jaza'uhu. Falahu asma'ul husna ini jawab syarat dan jaza'nya. Tanbih yang perlu diperhatikan. Oli mami mata kodam, telah kita ketahui, telah diketahui dari apa yang telah lewat, anna ayya syartiyah taratan tustakmal mudofa kama fil misal mutakaddam. Ayya ini dia itu bisa menjadi syarat, terkadang dia dipakai dalam keadaan mudhof, sebagai mudhof disandarkan. Pada contoh yang telah lewat, wada wal aksar. Dan ini yang sering dipakai. Mana contoh pada yang pertama? Ayah yaumin. Ayah mudhof, yaumin mudhof ilaih. Ini seringnya dipakai seperti ini. Wataratan ghairu mudhof mudhofah, dan terkadang tidak diidhofahkan, tidak disandarkan, kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat. Dalam ayat tidak ada mudhof ilaihnya. Ayah kemudian ma, madistu ma, silah atau taukid. Wa ulima aidan, dan diketahui pula anna ada tasyarat taratan tajzimu fi'lain kama fi hadzal misal wa ghairu min al-amsalah al-mutaqaddimah wa hadza wal aksar wa taram tajzimu fi'lan wahidan. Diketahui pula bahwasanya perangkat syarat terkadang menjazm dua fi'il sebagaimana pada contoh ini dan selainnya dari contoh-contoh yang lewat yang telah lalu. Ada wal aksar, ini yang kebiasaannya, yang mayoritasnya, kebanyakannya. Wataratan tajzimu fi'lan wahidan, terkadang menjazm hanya satu fi'il saja. Wa jumlah makrunah bil fa kama fil ayah al karimah manahuwa, dan kalimat digandakan dengan fa sebagaimana dalam ayat. Jadi ayama tada'u, tada'u ini kan fi'il syarat. Nah, falahu asma'ul husna, ini dia kalimat, kalimat yang menduduki jawab dan jaza syarat. Jadi bisa menjak kebiasanya, biasanya menjazm dua fi'il, tapi juga bisa satu fi'il, tapi setelahnya itu kalimatnya, kalimat setelahnya menempati tempatnya jazm sebagai jawab syarat. Ini loh, nah untuk semua sebelumnya tadi. Apa? Apa cuma untuk ayat ayat saja? Yang mana? Yang ayat ini? Iya. Ya untuk ayah ini. Ayah aja. Ayah sebelumnya enggak. Dan kalau yang ulima adon anad adat syarat ini bisa semua, tapi kalau untuk yang tanbih yang pertama ayah kan khusus ayah. Ayah syartnya taratan mudhof, ini kebanyakan, dan ada juga yang tidak mudhof. Terus untuk yang ulima aidan ini yang kedua ini untuk keseluruhan. Maksudnya keseluruhan yang menjazm dua fi'il. Kan ada yang satu fi'il. Saya lanjut ya. Sampai yang ketujuh, mata. Namu mata tu safir usafir, kapan kau safar aku safar. Mata ismun syarat, ismun syartin jazimin, isim syarat dan penjazam. Tajimu fi'lain, menjazam dua fi'il. Tu safir fi'il syarat, majazum bil mata wa alamatu jazmi asukun. Usafir jawab syarat, majazau majuzuman di mata wa alamatu jazmi as-sukun. Asamin yang ke delapan, ayyana bi fathih hamzah wa tasdid ya, hamzahnya di fathah, ya nya di tasdid. Ayya namu ayyana ta'tini ukrimka. Ayyana ismu syarat wa jazimun tajzimu fi'lain, ayan ini isim isyarat dan penjazam, dia menjazamkan dua fi'il. Wa ta'ti fi'lu syartin majzumun, dan ini fi'il syarat yang dijazam karena adanya ayana. Wa alamatu jazmi harfu harfil illah bahwa alia. Dan tanda jazmnya dengan dibuang huruf ilatnya, yaitu ya. Paham ya, tak tak ti. Asalnya kan ata yakti. Setelah tak itu ada ya. Ata yakti. Karena kemasukan ayah jadi tak ti. Yaknya dibuang. Niyabatan anis sukun menggantikan sukun karena mu'tal akhir. Karena dia isim yang di apa fi'il yang berah di akhir huruf mu'ilat. Wa ukrim jawab syarat wa jaza'u jawab syarat dan jazanya majuzumun bi ayyana dijazam karena adana ayyana wa alamatu jazmi as-sukun tanda jazamnya dengan di sukun. Kemudian atasik yang ke-9 aina nahwu aina taskun askun di mana kamu tinggal aku tinggal. Maka Allah Ta'ala aynama takunu yudrikumul mautu. Fa'ayna ismu syarat jazimun. Aina ini isim syarat dan penjazam. Tajizimu fi'lain jazamkan wafil. Ma silatun wa taukid. Wakulun min taskun wa takunu fi'lu syarat. Syarat majzumun fi aina jazm karena adanya aina wala madzumi as-sukun fi taskun tanda jazmnya dengan disukun pada fi'il taskun aina taskun wa harfun nun fi takunu dibuang nunnya pada fi'il takunu aina ma takunu niyabah anis sukun li'anna minal af'al khamsah mengganti dari sukun karena dia fi'il-fi'il yang 5. Wa qulu min askun wa yudrik jawabu syarat wa jazauhu jawab syarat dan jazanya majzumun bi aina jazamnya dengan aina wa alamatu jazmi as-sukun tanda jazmnya dengan di sukun. Kemudian al-ashir yang ke-10 anna fi fathih hamzah wa tasydid nun hamzahnya di fathah nunnya di tasydid. Nahwu anna tadhab tukram anna ismu syarat jazimun tajzimu fi'lain anna ini isim syarat penjazam dan penjazam menjazamkan dua apa artinya kemana pun jadi an seperti kalau ayana dari mana kamu datang aku akan memuliakanmu ayana aina dimanapun ini kemanapun aku kamu pergi kamu akan dimuliakan. Wa alamatu jazmi as-sukun tanda jazmnya dengan di sukun. Wa tukram jawabu syarat wa jazau. Tukram ini jawab syarat dan jazaknya. Majzumun bi anna. Dijazam dengan anna. Wa alamatu jazmi as-sukun. Mana ada pertanyaan? Kita selesaikan. Al-Hadi Asyar 11. Hai suma, namu hai suma yanzil al-alim yanfa. Dimanapun seorang alim singgah, yanfa. Alim tersebut memberi manfaat. Hai suma, ismu syarat jazim, jazimun. Isim syarat dan penjazam, tajzimu fi'lain, menjazamkan dua fi'l. Yanzil, fi'lu syarat majzumun. Yanzil ini fi'lu syarat dan dijazam dengan hai suma. Wa alamatu jazmi as-sukun tanda jazmnya dengan di sukun. Wa hurika bil kasri lil tiqai sakinain. Dia diharakati kasrah karena bertemu dua sukun. Yanzili. ya, Yanzili. Asalnya Yanzil al-Alim. Lamnya sukun sama al-flam sukun. Wa yanfa jawab syarat wa jazaa'u manzuma min haitsu ma. Yanfa ini jawab syarat dan jazaknya. Dia dijazam karena adanya haitsu ma. Wala madzaz ni as-sukun. Tanda jazamnya dengan disukun. Asani asar yang ke-12. Kaifama. Nahu kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun engkau duduk, aku duduk. Kaifama ismu syarat jazimun. Ism syarat tanpa jazam. Tajimu fi'il lain yang menjazamkan dua fi'il. Tajlis fi'il syarat majzumun. Tajlis ini fi'il syarat dan dijazam. Fi'il syarat yang dijazam karena ada kaifama. Wa alamat jazmi as-sukun. Tanda jazmnya dengan disukun. Wa ajlis jawab syarat wa jazau. Ajlis jawab syarat dan jazaknya. Majazumun bi kaifama. Dijazam karena ada kaifama. Wa alamat jazmi as-sukun. Tanda jazmnya dengan disukun. Tanbih yang perlu diperhatikan, perhatian. Al-jazam bi kaifama. Jazam dengan kaifama ini matab al-kufiyin, orang-orang kufah. Ini berpendapat kaifama bisa menjazamkan. Wa mana ahu al-basriyun wa wasa'i. Dan orang-orang Basri, orang-orang Basra, mereka melarang, yaitu tidak menganggap bahwasanya kaifama ini bisa menjazamkan. Bahwa sahih, ini pendapat yang benar. Ini pendapat menurut pensara ya. Li anna lam yujad laha syahid min kalamil Arab ba'dal fathi asyadidi. Karena tidak ditemukan untuk kaifama ini syahid penguat min kalamil Arab dari ucapan orang Arab ba'dal fahsi asyahid setelah penelitian yang serius. Jadi kaifama ini menurut orang-orang Basrah ini tidak menjazamkan. Wa innama dakaru laha hadal misal bitariqil qiyas ala ghairiha min adawati syart. Sesungguhnya mereka menyebutkan kaifama ini pada contoh ini bitariqil qiyas dengan cara dikiaskan ala ghairiha dengan yang lainnya min adawati syart dari perangkat-perangkat syarat. Kemudian waqalu al-musannif, ucapan musannif, ucapan penulis, wa idza fi syi'ri khassah, idza pada syair saja. Jadi idza kalau di luar fi'il, di luar syair tidak menjazamkan. Ai ziyadah ala samani asyar, tambahan dari 18. Wa yala tajyim illa fi syi'ri duna nasr, yaitu dia tidak menjazam kecuali pada syair, bukan nasr. Nasr ini lawan dari syair. Nasr ini ya kayak kalimat-kalimat biasa, bukan syair. Kakauli syair seperti ucapan penyair, istagni ma'agnaka rabbuka bilhina wa ita tusibaka khasasa fatajammali. Baiklah tusibka, ini kan majzum tusibka. Fata jamal, ini juga majzum. Istagni, merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dengan kecukupan. Jika menimpamu khasasah kelaparan, fata jamal, maka berbuat baiklah. Ida ismu syarat jazimun tajzimu fi'lain. Isim ida ini isim syarat dan penjazam menjazamkan dua fi'il. Tusib fi'il syarat majzumun bi'ida. Tusib ini fi'il syarat dijazam karena ada ida. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmi dengan sukun. Wa jumlah fatajammal fi mahali jazmin jawabu syarat wa jazau. Oh, tajammal ini jumlah ya, kalimat. Jadi di situ fi'il dan fa'il. Fa'il apa? Anta. Fi'il kata kerja tajammal, lakunya anta.